Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi al-Karim ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bihsan ila yawmiddin wa susan ila ruahi abaina wa ummahatina wa asatizatina wa muallimina wa ila man ahsana ilana ajma'in shawbillahi lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، الإمام توان مسلمين مسلمات يعني رحمة الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, lebih-lebih lagi dalam keadaan iman dan amal saleh. Mudah-mudahan nikmat ini berterusan, berterusan sehinggalah ke akhir hayat kita. Jadi malam ini kita nak sambung lagi apa yang Allah nak jelaskan dalam suasana kehidupan ini, dalam amalan-amalan seharian, dalam amalan-amalan ibadah yang tertentu yang lepas di maklumkan kepada kita tentang ujian-ujian hidup kat dunia. Bagaimana kita akhlak kita, adab kita ketika menerima musibah seperti kekurangan harta benda, kematian dan sebagainya. Sejadi Allah Ta'ala puji, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kerana orang yang sabar itu antara tanda-tanda ucapan mereka, orang yang menerima musibah dengan rida, mereka ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan yang keluar. Semestinya kita kena ucapkan begitu bila ditimpa musibah. Musibah maksud di sini musibah yang tidak disukai oleh kebanyakan manusia. Kekurangan harta benda, kehilangan, kematian dan sebagainya itu musibah. Ketakutan disebabkan peperangan, ketakutan disebabkan macam-macam lah. Kadang-kadang kita hidup dalam suasana macam ini pun takut. Tinggalkan rumah sekejap, bimbang. Itu takut tuan-tuan. Jadi macam tak selamat. Berlaku musibah yang kita khawatiri. Jadi sebagai adab kita, kita dah faham musibah tu datang daripada Allah. Dia tak datang daripada kerana jin ke syaitan, tak ada. Dia datang daripada Allah. Allah yang menentukan apa juga musibah. Kita kena dengar. Itu para Islam, dia mesti kena pegang ni. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak sekali-kali akan menerima satu musibah kepada kita melainkan musibah itu memang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Ini iman tuan, beriman kepada musibah. Artinya beriman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah. Apa yang Allah tentukan antara ialah benar-benar musibah. yang mengenai pada kita. Sehingga seekor nyamuk yang terbang hinggap di kulit kita, gigit kulit kita, ini pun namanya satu musibah yang sudah ditentukan oleh Allah. Gitu. Apalagi musibah-musibah yang besar. Jadi Allah Ta'ala ajar kita bagaimana kita nak mengembalikan musibah itu kepada Allah. Yang pertama, ucapkanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi mudah-mudahan dengan ucapan itu dia akan dapat menenangkan perasaan kita, mengembalikan semula kepada Allah. Dan Allah janjikan sesiapa yang mengucapkan kalimah ini akan diberikan hidayah, akan diberikan rahmat, dan mereka itu tergolong di kalangan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Jadi kalau sudah dijanjikan begitu, maknanya kita berada dalam jalan yang lurus. Baik. Jadi ayat yang seterusnya yang akan kita sama-sama fahami pada malam ini, Allah Ta'ala berpindah kepada satu perkara baru. Perkara baru, amalan yang pernah berlaku di zaman jahiliyah. Setelah Islam datang, amalan ini dibenarkan, teruskan. Jadi tuan-tuan, itulah Islam. Mana-mana yang tak salah di zaman jahiliyah, walaupun itu amalan jahiliyah, setelah Islam datang, kalau itu diberlakukan oleh syarak, diteruskan, teruskan. Tak semua amalan jahiliyah dulu semuanya buruk. Kalau yang baik, baik. Kalau dulu semasa zaman masyarakat jahiliyah, mereka saling bekerjasama, Islam pun mengajak kerjasama. Dulu mereka ada hubungan rapat kekeluargaan, silaturahim. Islam datang, bawa silaturahim, teruskan. Karena manusia ini dulu, karena nasu ummatan wahidah. Asalnya dulu kita satu umat. Mak bapak kita siapa? Adam dan Hawa. Fakhtalafu, mereka berselisih faham. Dah jadi bermacam-macam kepercayaan. Asalnya Tuhan yang satu. Asalnya begitu. Tapi berlaku perselisihan antara iblis dan syaitan. Jadi jangan kita ikut iblis dan syaitan. Dia akan memecah belahkan kita. Ayat yang ke 158. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja al-baita wa'tamara fala junaha 'alayhi an yattawafa bihima. وَمَنْ تَتَوَّى خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Jadi Allah nak pindah tajuk lain daripada cerita tentang bab musibah, bagaimana kita nak menghadapi suasana musibah. Sekarang Allah nak ajar kita bagaimana kita beramal. Kalau kita berhadapan dengan suatu amalan yang pernah diamalkan oleh orang-orang kafir dahulu, masa kita baca, masa kita baca dulu dalam ayat tentang yang panjang lebar tentang Bani Israel, tegas Allah nyatakan jangan contohi dia. Sebab amalan itu tidak diperakukan oleh syarak. Tapi dalam kes Safa dan Marwah, ada cerita yang menarik di sebalik itu. Inna Safa wal Marwah, sesungguhnya Safa dan Marwah, ini salah satu rukun orang yang menjaga haji, dia hendaklah bersa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Safa, Marwah sekali, Marwah, Safa kedua, dan seterusnya sampai 7 kali. Akhirnya di Marwah. Inna Safa wal Marwah, sesungguhnya Safa dan Marwah, min sya'airillah. Dua-dua ini adalah sebahagian daripada syiar agama Allah. Syiar agama. Artinya, amalan ataupun ibadat sebahagian daripada amalan ibadat. Amal ibadat dalam agama Allah. Artinya dalam Islam. Baik. Kenapa Allah Ta'ala katakan begini? Ada sebab dia. Nanti akan saya ceritakan. فَمَنْ هَجَّ الْبَيْتَ أَوْ يَعْتَمَرَ. Faman hajjal bait, sesiapa yang mengerjakan haji di Baitullahil Haram, aw i'tamara ataupun mengerjakan umrah, fala junaha alaihi, tak salah ke atasnya, ayatawafa bihima, dia bertawaf antara keduanya. Allah menutup perkataan tawaf. Biasanya tawaf dikeliling. Keliling, tawaf. Ha, tapi dalam soal Safa dan Marwah, Allah tak gunakan sa'i, tapi dengan tawaf. Jadi sebenarnya makna itu sama. Memanglah kita, kalau kita tengok sekarang, realitinya sekarang orang bersa'i, dia macam keliling juga kan? Dia bukan pergi balik jalan yang sama. Pergi jalan lain, balik jalan lain kan? Daripada Safa ke Marwah, jalan belah kanan. Nanti Marwah ke Safa, balik jalan belah kiri. Jadi dia macam pusing juga lah. Jadi tak salah, memang itu satu pendekatan bahasa namanya kan? Dan menggunakan perkataan sa'i itu ada kaitannya dengan perintah Nabi, yang Nabi gunakan kalimah sa'i. Dalam Quran gunakan kalimah tawaf. Sama, maksudnya sama. Fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Maka tidak salah kalau dia nak bersa'i, bertawaf kedua-duanya. Kenapa Allah katakan tak salah? Ada sebab. Ada sebab dia. Masa itu ada sahabat katakan, salah, tak boleh kita orang Islam bersa'i antara Safa dan Marwah. Sebab ni amalan orang jahiliah. Itu dia kata, fala junaha, tak salah. Allah jawab. Ada dia punya cerita dia. Wa man tatawwa'a khairan. Siapa yang mencari kelebihan secara tatawuk, sukarela, nak lebih sa'i dalam umrah, dalam beberapa haji dan sebagainya, nak lebih daripada itu, fa inna Allah syakirun alim, Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia sangat mengetahui orang-orang yang bersyukur. Jadi tanda dia bersyukur kepada Allah, dia banyak tawaf, banyak solat, banyak sa'i. Tapi ingat tuan-tuan, yang ada tawaf sunat ada, sa'i sunat tak ada. Jadi tiba-tiba nak sa'i je, salah pun sunat je, tak ada. Yang ada ialah tawaf sunat. Masuk kat sini, ada masuk dia. Yang Allah kata, faman tatawwa'a, sesiapa yang nak lebih-lebih, maksudnya nak sa'i lebih-lebih, gitu kan. Khaira, itu bagi baik untuk dia. Maksudnya ada penjelasannya. So ayat ni perlu dijelaskan, ada maksud dia, apa yang Allah sebutkan gitu. Baik. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar agama Allah. Faman hajjal baita, sesiapa yang menyekan haji pada di rumah Allah, di Baitullah, aw i'tamara ataupun berumrah, fala junaha alaihi, tak salah ke atasnya, ayat tawafa bihima, dia mengerjakan tawaf ataupun sa'i di antara keduanya. Wa man tatawwa'a khairan, siapa yang sengaja lebih untuk melakukan kebaikan itu, fa innallaha syakirun alim, Allah amat mengetahui terhadap orang yang bersyukur. Baik, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia kata hadasana Sulaiman, Sulaiman menceritakan kepada beliau, dan juga diceritakan pada kita Ibrahim bin Sa'ad, daripada Zuhri, daripada Urwah, akhirnya cerita daripada Aisyah, dapat daripada Aisyah. Qala, kata Sulaiman, qultu ara'aita qaulallahi ta'ala inna safa wal marwat wal marwata min sya'airillah, sampai kepada akhir ayat tadi. Jadi ditanya, apakah pandangan engkau tentang ayat ini, inna safa wal marwah ni kan? Qultu fa wallahi, dia pun kata, demi Allah, ma ala ahadin junah alla yatawafa bihima, dia kata tak salah kalau orang tu tak tawaf, artinya tak sa'i, ikut fahamkan ayat ni lah, Tuan-tuan, kalau kita baca zahir ayat ni, fala junaha alaihi, tak salah untuk dia bertawaf. Maknanya kalau tak tawaf, salah tak? Tak salah juga. Nak tawaf, salah tak? Tak salah juga. Ha, nampak? Sebab itulah ada perbezaan pendapat antara mazhab. Mazhab Syafi'i kata, sa'i itu salah satu rukun haji dan umrah. Siapa yang tak sa'i, tak sahlah haji dan umrahnya. Dan setengah-setengah dalam mazhab yang lain, mereka mengatakan wajib haji. Ada yang mengatakan sunat sahaja. Tak tawaf, tidak sa'i pun tak apa. Sebab kalau tengok zahir nas ayat ni, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, tak salah kalau dia nak bertawaf ataupun dia nak, ada orang Islam nak bersa'i, tak salah. Isunya ada orang sa'i, tiba-tiba ada teguran, eh kau sa'i, kan ini amalan jahiliyah. Allah turunkan ayat, tak salah dia bertawaf. Jadi kalau ada orang tak tawaf, salah tak? Pun tak salah juga, maknanya begitulah. Itu dia kata, ma'ala ahadin junahun, jadi tak salah bagi seorang itu, Allah yatawafa bihima. Tak salah dia tidak bertawaf antara sa'i dan marwah tadi. Jadi kata Aisyah, faqalat Aisyah, Aisyah pun tegur, Aisyah jawab, bisa ma kulta ya ibna ukhti, salah kau cakap tu. itu cakap salah, buruk cakap kau tu. Innaha law kanat ala ma awwaltaha alaihi, kalaulah engkau takwilkan ayat itu macam tu maknanya. Maknanya tawaf sa'i boleh, tak sa'i pun boleh, gitu kan? Fahamkan dia gitu. Kanat, maka jadilah makna ayat itu, fala junaha alaihi alla yatawafa bihima, tak salah kalau tak tawaf. Itu kan? Jadi tak salah kalau tak tawaf, itu maknanya. Jadi diterangkan, walakinnaha, sebenarnya ayat ini turun disebabkan oleh unzilat, diturunkan ayat ini, innal ansar, ada sebagian orang-orang ansar dulu. Baik, ini ayat madani namanya. Ayat yang turunnya selepas Nabi berhijrah. Sebab dia ada perintah beribadah. Kalau ayat makkiyah, ayat Makkah, itu ayat yang sebelum hijrah. Diturun sebelum hijrah. Ayat-ayat yang turun sebelum hijrah biasanya kepada akidah. Bab akidah. Dia belum lagi bab ibadat. Belum. Jadi ayat-ayat yang menyuruh kepada amal ibadah, ini ayat-ayat yang turun selepas Nabi hijrah. Berarti ada cerita Ansar ni, ceritanya. Dia kata, orang-orang Ansar ni, qabla ay yuslimu, sebelum dulu mereka Islam, kana yuhilluna limanatin at-taghiyah. Mereka ini dia mengagungkan, ialah menyembah, berguhankan kepada mana. Ini salah satu Tuhan dia lah. Tuhan orang-orang jahiliyah namanya mana. Itu kan. Allati kanu ya'budunaha, yang mereka sentiasa sembah sebagai Tuhan. Artinya orang Ansar dulu menyembah Tuhan yang bernama Tuhan mana. Jadi, apa yang berlaku kepada mereka? Kana man ahalla laha yatakharraj ayat tawafa bisafa wal marwa. Gitu kan. Maksud itu siapa yang bertuhankan mana, jadi antara amalan dia boleh sampai ke Masjidil Haram, dia pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram, dia tawaf ataupun dia sa'i antara Safa dan Marwa. Itu antara amalan dia lah yang berlaku zaman jahiliyah sebelum mereka memeluk Islam dulu. Kan? Ini ayat ini menjadi teguran, pembetulan fahaman. Fasa'alu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu para sahabat ini mereka bertanya pada Rasulullah, bila ada orang Islam yang bersa'i antara Safa dan Marwah, sedangkan mereka masih ingat amalan sa'i Safa dan Marwah ini amalan jahiliyah dulu. orang yang bertuhankan manah, kan, berhala manah namanya. Jadi mereka pun tanya Rasulullah SAW, faqalu ya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, inna kuna natakharraj, kami dulu keluar zaman jahiliyah lah, anna tufa bain bisafa wal marwa fil jahiliyah, kami dulu keluar beramal ibadah, antara amalan ibadah dia ialah dia sa'i antara Safa dan Marwah zaman jahiliyah. Habis sekarang kita nak buat ke? Gitu kan. Kita nak buat ke tidak dalam perkara ini? Jadi itulah Allah Taala turunkan ayat fa anzalallahu azza wa jalla, Allah turunkan ayat Surah Al-Baqarah ayat 158 ini, Allah nyatakan innas safa wal marwata min sya'irillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Jadi ayat ini menjawab persoalan sahabat. Jadi kadang-kadang ayat Al-Quran ini turun kerana menjawab soalan, menjelaskan masalah ataupun kerana sebab-sebab yang lain. Jadi kadang-kadang ayat turun ada sebab, kadang-kadang tak ada sebab. Itu namanya sebab nuzul, sebab turun. So, jadi bila turun ayat ini, dapatlah dipahami, tak salah orang Islam mengerjakan sa'i, atau istilah kasih dari tawaf ya, antara Safa dan Marwah, sebab Allah dah terangkan, inna Safa wal Marwah, Safa dan Marwah, min sya'airillah. Dia juga adalah sebahagian daripada syiar agama Islam. Soalnya tuan-tuan, dulu mereka sa'i, Islam datang pun sa'i. Adakah ini bermakna Islam meneruskan amalan jahiliyah? Ataupun orang jahiliyah ikut amalan orang Islam? Ini persoalannya. Macam ada setiap masa saya pergi umrah, jumpa student kita di Mekah, di Madinah. Biasalah, bila belajar di sana, hari-hari ditunjuk oleh pensyarah dia, ini tahlil bid'ah, kan? Tahlil salah. Tahlil maksud dia, tahlil macam kita lah, mati yasir semua. Sebenarnya tahlil itu dia kata, pelajari tanya kepada pensyarah dia, ma ra'yukum, kita apa pandangan tentang amalan tahlil? Jadi bila di soal macam itu, pusara kata, ah bagus, tahlil tu bagus, dia kata. Tahlil kan ucapan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan bagus. Tidak, bukan itu maksudnya, dia kata. Kalau kita orang Malaysia sebut majlis tahlil, ialah majlis bacaan yasin, tahlil, selawat, apa semua kan, zikir, sedekahkan kepada para almarhum dan almarhumah kan, ahli kubur. Cepat-cepat masyarakat itu dolal, gitu. Bid'ah, sesat. Tak boleh, dia kata. Kan? Jadi, student ini dia kata, dia tinggal, dia ni budak Kemboja. Duduk Malaysia lah. Duduk Malaysia dah. Jadi, warga negara Malaysia, orang Kemboja. Dia kata, ustaz, dia cakap saya, saya balik kampung kat Kemboja saya dululah, dia kata. Amalan tahlil orang Melayu ni, sebidik macam amalan orang agama dekat kampung dia yang bukan agama Islam tu. Dia kata kalau orang tu mati, keluarga dia mati, siapa-siapa yang mati, nanti diadakan satu majlis bacaan-bacaan. Gitu kan? Kemudian disebutlah nama orang yang mati tu. Lepas tu dia pun baca, bapa-bapa dia baca, sebut lagi nama orang yang mati. Dia pun baca. Ini macam kita baca Fatihah lah. Kan? Sumaila ruhi almarhum pulan-pulan al-Fatihah, kita baca Fatihah. Dia pun macam itu juga, ustaz, dia kata. Sama dia kata macam kita. Lepas dia pun baca. Dia punya tujuan dia ini nak disedekahkan kepada roh orang yang mati tadi. So jadi rupa-rupanya amalan kita ni tahlil amalan orang kafir, dia kata. Nak menguatkan hujah bid'ahnya tu. Nak menunjukkan hujah salahnya tu. Saya kata, adakah sesuatu amalan itu yang kadang-kadang macam sama kita dengan orang kafir, lalu kita hukumkan salah, kita tak boleh buat kerana ini amalan orang kafir. Soalannya, adakah dia ikut kita ke kita ikut dia? Cuba kaji balik. Sebab asalnya dulu semua orang ni semua beragama Islam. Asalnya semua tauhidkan Allah. Dia ada ketuhanan. Asalnya begitu. Tapi telah dia sesat. Gitu kan, tuan-tuan. Jadi itu persoalan yang kena jawab. Siapa yang sebenarnya? Kita ikut dia ataupun dia ikut kita? Kalau kita pergi haji, kita umrah, antara yang sunat kita buat dengan bertahlul, tahlul dengan cukur rambut kita. Cukur rambut. Sunat kan? Afdol kan? Walaupun sunatnya paling tidak 3 helai rambut, tapi kalau dicukur lagi, afdol. Sama tak dengan sami-sami? Sami-sami tu dia tak ada rambut tau. Salah ke orang mencukur? Nampak? Sama kan? Kita pakai kain ihram, tak berjahit. Dia tak berjahit pakaian dia, sami-sami itu. Lagi tak pakai selipar. Jalan kaki, kaki ayam. Kita pakai lagi capal. Dia tak pakai langsung. Berbelit-belit dia bajunya. Tak jahit pun. Kadang-kadang. Hampir sama. Jadi salah ke kita berihram pakai baju ihram pasal sama? Salah ke botak kepala pasal sama? Tuan. Jadi saya timbulkan persoalan-persoalan ini, senyap dia, tak ada jawab. Jadi jangan hukum macam tu. Bila ada persamaan sedikit, usahlah. Ini amal orang kafir. Memang orang Islam jangan tiru orang kafir. Itu dasar betul. Tapi kena selidiki adakah semua perkara. Berapa ramai hari ni kalau kita lambat berpakaian. Kita pakai baju t-shirt. Pakai baju kemeja. Kan? Ini baju ciptaan siapa? Orang Islam ke orang kafir? Asalnya wujud baju ni. Pakai kot, pakai tali leher. Siapa punya baju? Kan? Itulah dia. Jadi dalam perkara-perkara itu, sehingga dalam bab Safa dan Marwah, ini sebagai contoh, memang amalan orang jahiliyah dia juga bertawak Safa dan Marwah. Tapi dalam sejarahnya, siapa yang mencipta amalan ini dulu? Kan? Ini siapa dia? Hajar kan? Dengan anaknya Ismail, ketika sukar mencari air, berulang kali Safa dan Marwah. Itu sejarahnya. Jadi tidak mustahil kalau orang jahiliyah masih terpengaruh dengan amalan-amalan itu setelah sekian lama mereka jauh daripada agama tauhid, tapi dalam beberapa perkara dia masih teramal, betul kan? Jadi oleh kerana ini juga merupakan syariat Allah, maka Allah turunkan ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Walaupun dia amalan orang jahiliyah, tapi dia sebenarnya dia amal Islam, maka teruskan. Dia yang salah, kamu yang betul. Dia salah melakukan cara dia. Niat dia, tujuan dia, tak sama. Niat dia lain. Walaupun dia sama-sama sa'i, tapi dia tak ada iman, tak boleh. Tidak dikira sa'i secara syar'i. Kalau tuan pergi dekat Spanyol, menginap dekat hotel dia, dia punya hiasan hotel tu semua Islami. Bukan hotel Islam, hotel kafe. Kan? Tapi dia punya perhiasan Islami. Dia punya ni ukiran-ukiran ni, khat-khat dia, sampai ada bunyi ayat-ayat Al-Quran dalam bilik-bilik hotel tu ada diukir. Ini kesan Islam di Andalusia dulu. Dia tak buang. Adalah dia dibuang-buang tu banyak juga. Tapi di generasi sekarang disayang dengan sejarah ni. Dikekalkan. Sehingga perhiasan-perhiasan di dinding, di pintu masuk, semuanya bentuk Islam. Bentuk Islam. Kalau kita tak pasang sekali padang, lalu aja ini hotel Islam. padahal hotel kafir. Nah, itu kesan dia. Jadi mereka meneruskan budaya, tradisi orang Islam, kemahiran orang Islam dalam menulis khat, diteruskan. Dibangga dengan Ibn Rushdi, Ibn Rushdi gitu. Ibn Rushdi. Tengok di patung tu besar. Dibangga inilah dia. Ini tokoh orang Islam ditunjukkan kita. Ini tokoh orang Islam yang mahir dalam perubatan begitu. Ibn Rushdi begitu. Oh, dibangga sekali. Dirasa macam terhutang budi dengan Ibn Rushdi. Ha, itu kan. Itu generasi sekarang, dulu lain. Sekarang dah ada kesedaran. Jadi amalan sa'i antara Safa dan Marwah, walaupun dia diamalkan oleh setengah masyarakat jahiliyah dulu, tetapi dia pada dasarnya asalnya adalah merupakan amalan Islam. Jadi Allah pun turunkan ayat ini. Kemudian kata Saidina Aisyah, qalat Aisyah summa qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-tawafa bihima falaisa li ahadin ayyada at-tawaf bihima. Kemudian Aisyah cakap, kemudian Rasulullah telah mengamalkan sunnah ini, yaitu sunnah bertawaf tadi ataupun bersa'i antara Safa dan Marwah, maka tidak boleh seseorang itu meninggalkan, katanya tidak boleh meninggalkan Safa dan Marwah ataupun sa'i antara Safa dan Marwah bila dia mengerjakan ibadah haji ataupun umrah. Jadi menurut keterangan Aisyah ini, Imam Syafi'i mengambil pendapat bahawa sa'i antara Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada rukun haji dan umrah. Ini maksud yang benar tadi. Bapak Aisyah menjawab dikaitkan dengan amalan Nabi. Setelah turun ayat ini, Nabi laksanakan sa'i. Dan Aisyah pun beritahu tak boleh seorang itu meninggalkan amalan sa'i antara Safa dan Marwah. Walaupun ayat pada zahirnya fala junaha alaihi, tak salah kalau dia nak bersa'i, ataupun tak salah kalau dia tak sa'i. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah dia kena sa'i. Yang menunjukkan maksud tak salah tadi, orang Islam sa'i tak salah dia amalan itu walaupun sudah diamalkan oleh orang jahiliyah, orang Islam sa'i lagi tak salah. Itu maksudnya. Bukan tak salah itu maknanya boleh sa'i, boleh tak sa'i. Jadi Aisyah betulkan tadi kan. Jadi isteri Nabi Aisyah ni antara isteri yang faqih orangnya. Orangnya alim. Dia sedia menerangkan, menjelaskan perselisihan. Itu sebab itulah salah satu apa ni guru para sahabat ini, guru tabi'in, ialah Aisyah. Aisyah juga banyak meriwayatkan hadis-hadis. Jadi Aisyah menjadi guru kepada sahabat-sahabat yang lain kalau ada sebarang pertanyaan. Dan hadis ini sahih, tuan-tuan. Cerita yang saya bacakan tadi sahih dalam kitab Bukhari dan Muslim. Baik, jadi dalam soal syiar tadi, syiar, kemudian tawaf dan antara Safa dan Marwah itu sudah sebagian daripada syiar agama Allah. Jadi bila sebut syiar ini suatu lambang, macam solat berjamaah syiar, syiar masjid itu syiar, syiar. Jadi apa juga amalan syariat sunnah Nabi, syiar itu adalah syiar, lambang sunnah Nabi. Kana yalbasu qalansuatan baydha. Nabi dia pakai sungkuk. Warnanya putih. Sungkuk dia warnanya putih. Ini kalau orang pakai sungkuk putih, maknanya apa? Pakai kupiah. Itu antara sunnah Nabi. Amalan Nabi. Syiarlah tu. Sehingga kalau kita pergi mana-mana, nampak saja orang walaupun kat negara komunis, nampak orang pakai kupiah, senang kan? Pakai songkok, belum tentu kalau pergi Indonesia pakai songkok. Boleh jadi Kristian pun pakai songkok juga kan. Orang Islam pakai songkok juga. Tapi kalau pakai kopiah, ini pakaian lambang orang Islam. senang, oh ini orang Islam, kita pun tak salah nak bagi salam. Ha, tapi kalau tak pakai, walaupun dia tak wajib sunat aja, tak pakai, ha, dah kita rasa keliru ni nak bagi salam ke tidak ni, jumpa. Ha, muka macam orang Melayu, tapi kan negeri Cina. Ha, tapi kalau dia pakai songkok, ha, nampak senang. Ha, kita salam dekat dia, dia orang Islam. Ha, itu lambang tu, lambang syiar. Penting syiar ya, bukan tak ada peranan, ada. Baik. Kemudian bila pada satu ketika Sulaiman ini bertanya kepada saudara Anas tentang Safa dan Marwah, kata Anas, ini Anas pun antara sahabat Nabi yang faqih orangnya, katanya kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Anas ni dia dalam bab ini pun dia ada keliru sikit. Dia kata bila ditanya tentang Safa dan Marwah, dia jawab, kami berpendapat Safa dan Marwah ni benda amalan jahiliyah. Jadi maksudnya tak idulah kita buat, ha, gitu kan. Maksudnya belum rujuk Nabi lagi, belum turun ayat, belum. Ini ceritanya belum. Falamma ja'al Islam amsakna anhuma. Jadi bila datang Islam, Islam menjelaskan Allah menurunkan ayat Inna Safa wal Marwata min Syairillah. Allah turunkan ayat ini, maka jelaslah maknanya, walaupun dia amalan jahiliyah, sebenarnya itu amalan Islam. Jadi bila Islam datang, teruskan, ha, teruskan. Walaupun diamalkan oleh orang jahiliyah, teruskan. Macam juga orang jahiliyah dulu, dia jaga Kaabah, kan? Dia jaga Kaabah, dia jaga Masjidil Haram. Walaupun bukan di Islam, diletaknya patung berhala di lingkar Kaabah tu, 360 berhala kan, penuh, tapi tak runtuhkan pun Kaabah, dijaga. Jadi bila Islam datang, memang itu kewajiban orang Islam jaga Kaabah. Bukan mana bila kita jaga Kaabah ini amalan orang jahiliyah, tidak, memang itu hak kita, jagalah. Wallahu a'lam. Kita azan dulu sahaja, kita sambung sikit lagi. Baik tuan-tuan, jadi perkataan sa'i itu berasal daripada mana? Ha, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, dia sebutannya tawaf. Yang kita faham tawaf itu ialah keliling Kaabah. Ha, tapi sa'i ini, sebutan sa'i merujuk kepada hadis. Dalam satu riwayat katakan, is'au fa innallaha kataba alaikum sa'ya. Bersa'ilah kamu, artinya bersa'ilah bila mengerjakan haji dan umrah, kerana Allah Ta'ala telah menentukan kepada kamu amalan sa'i, telah menetapkan kepada kamu amalan sa'i. Jadi amalan Nabi bagaimana dicantikkan dalam hadis sahih Muslim yang disebut oleh Saidina Jabir, hadis panjang tuan eh, katanya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min tawafihi bil bait, Rasulullah bila selesai di tawaf di Baitullah tu, ada ila rukni, dia kembali kepada rukun, artinya pergi kepada tiang yang ada Hajarul Aswad ya, apa dibuat, fastaslamahu, dia diisyaratkan dia mengucup tangannya. Setelah diisyaratkan begitu melambai ke Hajarul Aswad, summa kharaja min babis safa, lepas itu dia pun menuju, dia keluar menuju ke pintu Safa. Hari ini pun masih namanya babus Safa eh? Ke babus Safa, menuju ke sana. Wahuwa yakul, sambil Nabi menyebutkan firman Allah, Inna Safa wal Marwata min Syairillah, faman hajja dengan aw tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima, innallaha syakirun alim. Macam amalan kita itulah, kalau buat nak buat sa'i je gitu kan. Habis tawaf kita pun keluar, ha, nak pergi tempat sa'i ikut pintu Safa. Itu sebanyak amalan Nabi. Itulah yang Nabi buat sahabat datit. Summa qala, Nabi pun menyebutkan lagi setelah baca Al-Quran tadi, summa qala abda'u bima bada'allahu bihi. Sama tak amal kita ini? Sama kan? Kalau tuan baca, tengok panduan menjelaskan haji dan umrah, itulah bacaan. Sebab baca-bacaan itu sebenarnya ada warid, ada nas yang memang Nabi sebut, Nabi baca. Abda'u bima bada'allahu bihi. Aku mulakan dengan apa yang Allah mulakan. Jadi dalam ayat Inna Safa wal Marwa disebut Safa dulu, kemudian Marwa. Jadi bila kita nak bersa'i, mulakan daripada Safa dan Marwa. Kenapa? Kenapa tak Marwa ke Safa? Boleh kita tak? Tak boleh. Sebab Allah mulakan Safa, kita pun mulakan Safa. Ha. Jadi susunan kalimah dalam Al-Quran, pemilihan kalimah dulu dan kemudian, pertama dan kedua kita seterusnya, ada tujuan. Itu sebagai panduan mana nak buat dulu. Ha, bukan kebetulan, tidak. Memang dirangka begitu. Yang memahami kehendak Al-Quran, dia faham, dia akan mula mengikut permulaan yang Allah mulakan. Allah mulakan Safa, maka kita nak sa'i pun Safa dulu, kemudian pergi ke Marwah. So, jadi Nabi bacalah, lepas tu Nabi arahkan ibda'u bima bada'allahu bihi, mulakanlah kamu, mulakanlah tuan-tuan mengikut sebabkan yang Allah mulakan, mulakan iaitu bermula daripada Safa pergi ke Marwah. Jadi bila Nabi sedang melakukan tawaf itu, ini ada cerita apa nama disebut oleh Habibah binti Abi Tajzi'ah. Qalat ra'aitu Rasulullah, aku pernah melihat Rasulullah yatufu baina Safa wal Marwa. Dia melihat Rasulullah bersa'i antara Safa dan Marwa, wan nas baina yadayhi, dan ramai orang. Sahabat-sahabat yang lain pun di hadapannya ramai gitu kan. Wa huwa wara'ahu, Nabi di belakang. Nabi-nabi di belakang, sahabat kat depan, ramai-ramai itu kan Nabi kat belakang. Nah gitu ya. Kemudian apa yang berlaku masa itu? Wa huwa yas'a, Nabi sedang sa'i, hatta ara rukbataihi. Jadi kerana apa, pergerakan sa'i yang kuat tadi, ada yang berlari-lari anak, ada yang berjalan gitu kan. Jadi sehingga ada masanya kain Nabi terangkat. Jadi kata perawi hadis ini, sampai aku pernah ternampak lutut Nabi, dia kata. Begitu kan. Akhirnya Nabi angkat kain tinggi sangat, sampai ternampak lututnya, Nabi tak pasang. Begitu sekali, diperhatikan gitu. Min syiddati sa'i yaturu bihi izaran. Kerana ialah kepayahan mengerjakan sa'i masa itu, bukan hanya sekarang. Dalam bangunan, kan? Dekat lantai. Tile, senang. Dulu, pasir kan? Ha, jadi bayangkan tuan-tuan berlari atas pasir, berjalan atas pasir, lembut. Tentu memerlukan tenaga yang lebih kan. Jadi nak jaga pakaian lagi, sampai terangkat nampak kaki Nabi, nampak lutut Nabi terangkat. Eh? Dalam keadaan tidak sengajakan lah. Sambil Nabi berkata, isau, kata dia, sa'i, mari sa'i, fa'innallaha kataba alaikum sa'ya. Nabi ajak sahabat semua, sa'i, dah habis tawaf, kita sa'i. Sa'ilah sama-sama, kerana Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan hukum bersa'i, maka bersa'ilah kamu. Itulah datangnya wujud perkataan sa'i. Nabi sebut sa'i, fas'au. Kalau dalam fas'au, dalam surah Jum'ah tu, fas'au ila zikrillah. Itu maknanya ialah bersegeralah kamu pergi solat Jumaat. Ila zikrillah, ke mengingati Allah, maksudnya ialah solat Jumaat. Jadi ada makna yang berbeza bergantung pada keadaan. Jadi dalam hadis yang lain, kataba alaikum sa'ya fas'al. Allah telah menetapkan pada kamu hukum sa'i, maka sa'ilah. Jadi berdasar kepada hadis ini tuan-tuan, maka ulama ada beberapa pandangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dikata sa'i ini salah satu rukun, rukun haji dan umrah, antara Safa dan Marwah. Dan ada katakan wajib, maknanya kalau wajib sa'i dan umrah, tak buat sa'i, batal tak? Tak batal, tapi dia wajib kena bayar dam, kan? Wajib haji, wajib sa'i, jadi kena bayar dam kalau tak buat sa'i. Jadi sekadar wajib, bukan rukun. Kalau rukun tak bertinggal. Ada yang katakan mustahabah, dia yang disukai sunat aja. Ini dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Kalau yang kata wajib itu dalam pandangan Imam Maliki. Ha, begitu kan. Perbezaan itu bergantung disebabkan oleh nas. Nas yang berbeza tadi, mereka memahami dalam sudut yang berbeza. Ha, jadi ini satu keharusan dalam Islam. Apabila nas itu boleh dipahami dalam 2-3 makna, 2-3 maksud, maka syarak mengharuskan perbezaan pandangan. Tapi kata Imam Ibnu Katsir ini, wal qaulul awwal, pendapat yang pertama, yaitu Imam Syafi'i, yang dikatakan Safa dan Marwah, sa'i, Safa dan Marwah adalah rukun, itu kata dia ialah arjah, pandangan yang paling kuat, yang patut diamalkan berdasarkan kepada hujah-hujah nas hadis yang sahih tadi, lebih kepada Nabi memberatkan supaya diamalkan, tidak ditinggalkan. Jadi itu dah macam rukun. Nah, itu kan. Sebab itu merupakan amalan Nabi yang Nabi pernah sebutkan, la ta'khuzu anni manasikakum, hendaklah kamu ambil daripadaku bagaimana cara melakukan ibadah haji kamu. Macam solat. Nabi pesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solatlah macam kamu tengok aku solat macam mana. Ha. Jadi haji, khuzu anni manasikaku. Kamu ambillah bagaimana cara amalan ibadah haji dan umrah itu daripadaku. Ha. Jadi perhatikan, tengok Nabi lepas tawaf di sa'i. Ha, itulah kan. Itulah amalan Nabi, dan Nabi perintah supaya amalkan setiap kali Nabi tawaf lepas tu dia sa'i. Tak pernah tinggalkan sa'i. Maka bila dia tak pernah tinggalkan sa'i, bermakna dari segi hukum rukunlah. Kalau Nabi pernah tinggalkan sa'i, mungkin wajib, mungkin sunat. Ha, kan? Kalau dia jatuh wajib, dia kena dam. Kalau sunat, tak kena dam. Tapi amalan Nabi tak pernah dia pula ditinggalkan sa'i. Ha, jadi sebetulnya Imam Syafi'i mengambil nas itu dan meletakkan sa'i itu sebahagian daripada rukun haji dan umrah. Jadi kita ambil pandangan ini. Okay? Nah, kita yang berpegang pada mazhab Syafi'i, inilah ini tuan-tuan. Dan selepas itu, selesai saja kita sa'i, disunatkan, apa nama, sebelum sa'i pun disunatkan minum air zam-zam. Lepas tu pergi sa'i. Dan lepas sa'i pun minumlah air zam-zam yang banyak-banyak. Sebanyak-banyaknya. Sebab air zam-zam ini yang Nabi sebutkan ta'amu ta'am. Dia merupakan makanan yang mengenyangkan. Wasyifa'u saqam. Dan dia merupakan air yang menyembuhkan penyakit. Tentu, yakinlah. Nabi cakap. Bukan saya cakap. Pernah satu ketika saya masa buat umrah, badan saya memang tak selesa, sakit. Daripada sini, daripada Malaysia, orang kata macam perut ni tak selesa lah. Orang kata duduk macam orang kembung perut gitu kan. Tapi tak je orangnya gitu. Tapi tak selesa. Tak apalah, kita sabar je lah kan. Jadi sama sana kita yakin bahawa air zam-zam ni adalah penawar. Gitu kan. So, jadi minum sajalah air zam-zam. Banyak kat sini mahal kan. Kat sana tuan-tuan nak minum, berapa banyak minum lah. Silakan minum. Nabi disunatkan minum sekenyang-kenyangnya. Niat kita nak kebaikan, kesihatan, barakah dan sebagainya. Alhamdulillah, memang baik. Sampai sekarang tadi. Jadi sepanjang melakukan itu, jadi hilang dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala tadi, barakah dengan air zam-zam. Jadi tak payah risalah, yakin. Apa yang Nabi sebutkan, syifa'us saqam, dia adalah penawar kepada penyakit. Jadi cukup tak kena tuan-tuan, insyaAllah kita sambung. Dia akan datang dalam ayat yang lain. Dan Allah sentuh keadaan yang lain pula, cerita yang lain, cerita bab orang yang menyembunyikan ilmu. Apa hukumnya, apa balasan insyaAllah, dan apa pandangan Al-Quran tentang orang yang bakhil dengan ilmu pengetahuan. Bila tanya dia tak jawab, dia jawab yang lain. Itu kan. Ini amalan orang ahli kitab dulu yang menyembunyikan kebenaran tentang Al-Quran, tentang Nabi dan sebagainya. Dan itu juga berlaku kepada umat Islam yang ada ilmu tetapi menyembunyikan ilmunya. Orang tanya lain, jawab lain. Benda itu kadang-kadang menjaga hati orang lain, jawab lain. Pasal nak jaga pihak tertentu, jaga, jawab lain. Jadi jangan main-main. Fatwa hukum tak boleh dipermain-mainkan. Kalau halal, halal lah. Tak kira siapa tanya. Sultan tanya pun halal, halal. Haram, haram. Jangan kerana nak jaga hati mana-mana pihak, yang haram jadi harus. Atau yang harus jadi tak harus. Ini akan disentuh dalam ayat yang berikut. Allah alam sawab, aku lupa lihaz, astagfirullah. لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.